بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتنا عزكم الله الحمد لله kita senantiasa dan terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar yaitu nikmat taufiq wal hidayah serta nikmat al-istimrar ala talabil ilm, nikmat bisa senantiasa dan terus menerus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu di zaman sekarang ini qanabitina azakumullah terasa sangat agung, terasa sangat besar, dikarenakan kondisi zaman sekarang ini banyak sekali umat manusia, kaum muslimin bahkan, mereka terjauhkan dari talabul ilm, terjauhkan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka bahkan membenci ilmu din, membenci ilmu agama, antipati dengannya. Maka ketika ada seorang hamba yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, terbuka hatinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dan dia bisa terus-menerus di atasnya, itu merupakan anugerah yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan merupakan a'zamul karamat di hadis zaman, merupakan karomah dari Allah yang terbesar di masa kita sekarang. Khonafitina azakumullah, pembahasan kita kali ini ialah tentang masalah karamatul awliya, tentang masalah karomah wali. Pembahasan ini sesungguhnya merupakan cabang pembahasan iman kepada Rasulullah SAW. Sebab karamatul awliya, karomahnya para wali, itu merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Karomah wali itu merupakan satu bukti dari bukti-bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Seseorang itu dikatakan sebagai wali dan mendapatkan karamah dikarenakan ittiba' dia. Dia mengikuti bimbingan dan ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga karomah wali satu bagian daripada iman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya terkait dengan Ahlul Bait, terkait dengan keluarga Rasulullah alaihi salatu wasalam, juga merupakan cabang pembahasan daripada iman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Begitu pula pembahasan yang sebelumnya lagi terkait dengan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, juga merupakan cabang pembahasan daripada iman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, atau dikatakan konsekuensi-konsekuensi iman kepada Rasul. Harus memiliki sikap yang benar kepada para sahabat, harus memiliki sikap yang benar terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasul alaihi salatu wasalam, dan diantaranya ialah karamatul awliya, terkait dengan karamah wali. Pembahasan tentang karamah wali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pembahasan karamah, yang kedua pembahasan wali. Apa itu karamah? Apa bentuk karamah? Apakah ada yang namanya karamah? Untuk siapa karamah itu? Dan yang kedua pembahasan masalah wali. Siapa wali itu? Apa kriterianya? Apa ciri-cirinya? Apa syarat masuknya jadi wali? Kalau ada. Ini dua pembahasan. Dan insyaallah ta'ala akan kita bahas kedua-duanya pada kesempatan yang mulia ini. Yassarallahul umur. Hadirin rahimakumullah. Termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, termasuk akidah salaf, ialah membenarkan adanya karamatul auliya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyatakan wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Termasuk prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah ialah membenarkan adanya karamah wali. Wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawariqil adat fi anwa'il ulum wal mukashafat wa anwa'il qudrati wa ta'thirat. Dan juga membenarkan apa yang Allah tunjukkan melalui hamba-hambanya, membenarkan adanya kejadian-kejadian yang luar biasa dalam bentuk ragam ilmu atau ragam mukasyafah, dugaan-dugaan yang benar, ragam kemampuan, ragam pengaruh. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk karamah wali. Itu semuanya dibenarkan adanya oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wal ma'thur an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha. Dan membenarkan adanya karamah-karamah wali yang diriwayatkan dari umat-umat terdahulu, seperti yang tersebut di dalam surat Al-Kahfi, terkait dengan orang-orang yang di gua di Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, dan yang lain-lain. Wa an sadri hadhihi al-umma min as-sahabati wa tabi'in. Dan mempercayai terjadinya karamah-karamah wali pada awal-awal umat ini dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, wasair firaqil ummah, dan seluruh kelompok-kelompok umat, wahia maujudatun fiha ila yaumul qiyamah, dan karamah wali itu akan senantiasa ada pada umat ini sampai hari kiamat nanti. Selesai apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka pembahasan karamatul awliya masuk dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam. Baik. Al-karamah, karamah definisinya ialah zuhuru amrin khariqin lil'adah min qibali syakhsin muqarinin lil imani wal amali salih min ghairi da'wan nubuwah, min ghairi da'wan nubuwah. Ini definisinya. Definisi ini memiliki beberapa ketentuan-ketentuan. Yang namanya karomah ialah munculnya, terjadinya sesuatu yang di luar kebiasaan. Yani sesuatu yang luar biasa. Min qibali syakhsin muqarinin lil imani wal amal salih, muncul dari seseorang yang menggandengkan dirinya, yang mengkaitkan dirinya dengan iman dan amal salih. Yakni seseorang yang mukmin, seseorang yang salih, munculnya dari seorang yang mukmin, orang yang salih. Min ghairi da'wan nubuwah, dengan tanpa disertai pengakuan sebagai nabi. Dengan tanpa disertai pengakuan sebagai nabi. Ini tiga ketentuan definisi karomah. Keterangannya ya. Yang pertama, karomah itu ialah sesuatu yang luar biasa. Di luar kebiasaan umumnya manusia. Namanya khariqul 'adah. Ini meliputi semua yang luar biasa. Kalau semata-mata yang luar biasa, sihir luar biasa, perdukunan-perdukunan, pertenungan-pertenungan luar biasa, mukjizat, tanda-tanda kenabian luar biasa, karomah-karomah luar biasa. Ini umum. Ketentuan yang kedua, ini yang lebih mengkhususkan makna karomah. Karomah itu terjadinya dari seseorang yang mukmin, yang soleh. Ketentuan yang kedua ini mengeluarkan yang namanya sihir, dukun dan semisalnya. Ini yang membedakan antara karomah dan sihir. Kita akan dijelaskan insya Allah. Kalau karomah itu orangnya saleh, orangnya mukmin, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, saleh, terikat selalu dengan bimbingan agama. Sementara sihir atau syakwadah itu munculnya dari orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fajir, yang jahat, atau orang-orang yang fasik. Kemudian ketentuan yang ketiga ialah min ghairi da'wan nubuwah. Karomah itu tidak ada di dalamnya pengakuan sebagai nabi. Kalau disertai pengakuan sebagai nabi, namanya mukjizat atau ayat. Ayat-ayat Allah yang ada pada nabi. Sehingga itu namanya karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa dari orang yang mukmin, yang saleh, yang tidak mengaku sebagai nabi. Ini yang namanya karomah. Barakallahu fikum. Karomah ini rahimatina azakumullah la takunu illa liwali. Karomah itu tidak mungkin dan tidak terjadi kecuali pada seorang wali. Makanya digandengkan karomah wali. Tidak ada kata-kata karomah fasik. Tidak ada. Karomah ahli bid'ah. Itu tidak ada. Yang ada karomah wali. Dan tidak ada yang mengatakan karomah nabi. Kenapa? Ada istilah lain. Namanya mukjizat nabi atau tanda-tanda kenabian, ayatun nubuwah. Sehingga karomah barakallahu fikum hanya untuk yang namanya wali. Kemudian yang kedua, insyaallah, karomah ini memiliki bentuk dan ragam yang banyak. Namanya anwa'ul karamah. ragam-ragam dan bentuk-bentuk karomah. Di sini ada sekitar lima macam ya ikhwan insyaallah. Yang pertama ialah al-karamah dalam bentuk al-ulum. Anwa'ul ulum, ragam ilmu. Artinya yatahassalu li syakhsin min al-ilmi ma lam yatahassal ala akhar, alaihi akhar. Artinya seseorang itu bisa menggapai sebuah ilmu syar'i yang tidak bisa digapai oleh orang lain. Dia bisa mencermati, mencerna, mendapatkan, meraih sebuah ilmu yang tidak diraih oleh orang lain. Dicontohkan seperti ilmu yang dimiliki oleh Khadir alaihi salatu wassalam. Memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi, peristiwa Nabi Allah Musa dan Nabi Khadir. Barakallahu fikum. Naam. Ini namanya anwa'ul ulum. Namanya karomah dalam bentuk ilmu. Dia memiliki ilmu yang Allah berikan sesuatu yang tidak ada pada yang lainnya. Ingat, ini ilmu agama ya kan ya, ilmu syariat. Barakallahu fikum. Bukan ilmu yang lainnya lagi. Yang kedua ialah al-mukasyafat. Mukasyafah ay husnudzan, dugaan-dugaan yang baik, dugaan-dugaan yang benar. Artinya ayukhbira ba'dhan nas bi amrin minal umur ala wajhin yufidudzan fayaqa'u ala hasabi ma akhbara bih. Jadi bentuk mukasyafah itu ialah seseorang yang mukmin yang soleh tadi memberitakan kepada sebagian pihak satu perkara yang menggunakan dugaan kuat. Memberitakan suatu kejadian, suatu perkara kepada orang lain menggunakan dugaan yang sangat kuat. Dan ternyata terjadi seperti yang dia duga. Sebagai bentuk karomah dari Allah untuknya. Barakallahu fikum. Ini namanya mukasyafah. Di antara contohnya khonabtina hasakumullah ialah yang terjadi pada sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Makanya beliau dikatakan sebagai al-muhaddatsul mulham, seseorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu namanya al-mukasyafah. Dia bisa menyibak sesuatu, mukasyaf, kasyaf itu membongkar, menyibak sesuatu, mengetahui sesuatu dengan dugaan yang sangat kuat yang tidak diketahui sama yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Namun terjadi sebagaimana yang dia beritakan sebagai bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya qanatina azakumullah ialah ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba mengirimkan pasukan melawan pasukan Romawi. Disebutkan itu dalam sejarah Islam dan riwayatnya dihasankan sebagian ulama kita. Ketika beliau mengirimkan pasukan kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Romawi, ketika itu pasukan muslimin dalam keadaan terdesak. Sahabat Umar ketika itu sedang berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya tiba-tiba dia mengatakan, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal, wahai pasukan arah gunung, wahai pasukan arah gunung. Disebutkan dalam riwayat tersebut, sahabat yang ada di depannya sahabat kaget, ada apa kok tahu-tahu mengatakan wahai pasukan arah gunung, arah gunung, arah gunung, apa yang dimaksud? Tetapi subhanallah, yang ada di sana pasukan-pasukan kaum muslimin yang ada di sana yang menghadapi pasukan Romawi mendengarkan suara itu. Dia mendengarkan suara itu. Sayup-sayup mereka mendengarkan suara Umar supaya ke arah gunung, ke arah gunung, ke arah gunung. Mereka langsung bergerak ke arah gunung dan berhasil diselamatkan oleh Allah Taala dari gempuran-gempuran tentara Romawi. Begitu mereka pulang ke Madinah, ditanya oleh sebagian sahabat, kalian pernah mendengar suara gini-gini-gini pada saat gini-begini-begini? Katakan, iya, kalian mendengarnya. Itu termasuk karomah. Termasuk karamatul awliya yang Allah berikan kepada sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Itu namanya mukasyafah. Allah bukakan, Allah sibakkan untuk dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sama yang lainnya lagi. Dan terjadi sebagaimana yang dia sebutkan, yang dia beritakan. Ini namanya karamah kalau orang yang mukmin soleh. Kalau orangnya fasik, orangnya fajir, namanya dukun. Kan mengetahui perkara yang gak diketahui sama yang lain. Itu ada begini, begini, begini, begini, begini. Kok fasik orangnya? Gak dikenal dengan imannya, dengan sunnahnya, dengan amal solehnya. Dukun. Sehingga tolong jamkan baik-baik yang namanya karamah ketika orangnya mukmin soleh. Namanya. Yang ketiga dari ragam karamah ialah al-qudratu wa ta'thir, adanya kemampuan, punya, memiliki kudrah kemampuan, wa ta'thir dan pengaruh yang tidak dimiliki sama yang lain. Dicontohkan seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Allah kasih mereka kekuatan dan kemampuan fisik yang gak dimiliki sama yang lain. Mereka tertidur di gua berapa lama ya? Tiga abad sekian, tiga abad lebih. Yang secara adat dan kebiasaan kita sebagai manusia sudah hancur tulang belulangnya. Tidak ada orang yang bisa hidup sampai selama itu. Tidak ada. Ketika dia sudah dalam keadaan tergeletak, itu sudah habis dimakan sama rayap, sama tamah, dan segala macamnya. Tapi subhanallah, masih utuh. Itu namanya karomah. Di contohan yang lainnya lagi, seperti yang terjadi pada Maryam alaihissalam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam, ketika diasuh oleh Nabiullah Zakaria, dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di surat Ali Imran, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan dia bisa memakan makanan-makanan musim panas dalam keadaan itu musim dingin, dia bisa memakan makanan musim dingin pada itu musim panas. Terbalik begitu. Dikatakan anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, dari mana kamu ini? Qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah. Juga disebutkan oleh sebagian ulama kita, Maryam alaihissalam yang mengandung Nabiullah Isa. Itu juga merupakan karamah untuk Maryam alaihissalam. Itu namanya al-qudrah ta'thir, al-qudrah wa ta'thir. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ialah ketika ada seseorang yang memiliki atau yang terjadi pada dia sesuatu yang luar biasa, di luar nalarnya manusia, kemampuan yang sangat luar biasa, dan dia orang yang saleh mukmin. Seperti yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka sedang berperang melawan Persia, dan tatkala mereka hendak menaklukkan gedung putih Persia, ketika itu mereka dihadapkan dengan sungai Dajlah, sungai Tibrus yang sedemikian luasnya, dalam keadaan singgasana dan istana Persia di sebelah sana. Di sebelah dalam sejarah itu masyhur, sangat masyhur sekali dalam tarikh Islam, ketika itu pasukan para sahabat dan para tabi'in itu bisa menunggangi kuda-kuda mereka di atas sungai dan tidak ada kaki kuda mereka yang basah. Sungai-sungai itu seperti daratan-daratan yang kering. Mereka mengarungi sungai yang sangat deras tadi dengan kuda-kuda mereka menuju ke sana. Itu perkara yang sangat luar biasa dan termasuk karomah, sebab yang menjalankannya atau yang mengalaminya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para mujahidin fisabilillah ketika itu. Barakallahu fikum. Atau seseorang, barakallahu fikum, tiba-tiba alhamdulillah, kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, di luar nalar, yang secara adatnya itu bakal binasa, bakal mati, bakal hancur, tapi subhanallah tidak mati, tidak hancur. Itu kode seorang yang mukmin yang soleh dikatakan sebagai karamah. Barakallahu fikum. Itu orang yang tembak kepalanya itu. Umumnya apa ini? Umumnya apa ya? Mati. Itu namanya adat yang berlangsung. Mati. Mati. Tembak. Terpelanting jatuh. Berdarah. Tapi tidak mati. Begitu dibawa ke rumah sakit dan segala macamnya, ternyata tidak ada masalah. Pelurunya tidak ada yang bersarang di kepalanya. Diperhatikan di apa namanya, di ronsen gitu ya, di scan bagian kepalanya itu, subhanallah, hanya ada lubang aja, lubang peluru yang masuk, sama sekali tidak mengenai bagian otaknya atau bagian apanya, dan tempurungnya tidak ada yang jebol, hanya lubang sedikit, set. Nah, rekalasikum itu kalau seorang mukmin yang soleh namanya karomah. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang ketiga. Yang marak di kalangan kaum muslimin, orang bisa terbang. Orang bisa lari di air dan segala macamnya. Itu semua kalau terjadi pada seseorang dan dia orang yang mukmin yang saleh, orang yang betul-betul di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya karamah. Dalam bentuk kudrah wa ta'thir. Di antara bentuk karamah yang lain ialah al-hifz, penjagaan. Artinya ayyahfadallahu ba'da ibadih min al-awliya min al-wuqu'i fi haba'il syaitan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagian hambanya dari wali-wali Allah. Allah menjaga dia dari terjatuh di dalam jerat-jerat syaitan. Betul, Allah jaga dia dari beragam penyimpangan-penyimpangan. Dijaga dari tipu daya syaitan. Dijaga oleh Allah dari jerat-jerat tali-tali syaitan. Dalam keadaan ini orang berada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah tipu daya syaitan, di tengah-tengah jerat-jerat syaitan dan segala macamnya. Tapi subhanallah dia bisa mampu lepas dan diselamatkan oleh Allah Taala. Itu namanya karamah kalau dia betul-betul orang yang beriman dan beramal saleh, al-mu'min wal-amil. Orang yang mu'min dan beramal saleh, yang saleh kepada Allah Taala. Dicontohkan oleh para ulama kita seperti sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar, kata Rasul, "Ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Kalau seandainya engkau wahai Umar menempuh sebuah jalan, maka setan akan menempuh jalan yang lain selain jalan engkau wahai Umar. Lari setannya itu. Ini namanya apa? Namanya karomah wali, karomah yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Atau menggambarkan masa lalu. Seseorang tinggal di sebuah lingkungan yang betul-betul hitam. Dunia hitam penuh dengan yang namanya kemungkaran, kemaksiatan, syirik, bid'ah, dan yang lain-lainnya. Masyarakat yang rusak luar biasa. Rusak dari sisi syahwat, rusak dari sisi syubhat. Subhanallah, ini anak tinggal di tengah-tengah situ. Allah jaga dia dari semua syubhat tadi, dari semua syahwat tadi. Dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang demikian, tetapi subhanallah tidak sebagaimana anak-anak yang lain. Kalau yang lainnya tenggelam dengan kegelapan maksiat, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, ini subhanallah terjaga. Tumbuh kembang di lingkungan yang semacam itu, tapi subhanallah dia malah begitu tertarik, begitu senangnya menuju ke masjid. Begitu bagus akhlaknya dia, muamalahnya dia, sopan dia. Tidak pernah sedikit pun kemudian dia terjerembab dalam dunia hitam tadi, padahal di sekitarnya dia. Terus sampai dia dewasa, sampai kemudian dia keluar dari tempat tersebut, atau mungkin dia membawa perubahan tempat tersebut. Itu dia dewasa, lepas, baru mikir kan gitu ya. Dulu nggak bisa mikir, sekarang baru mikir. Alhamdulillah, ngerti ilmunya sekarang. Alhamdulillah, ternyata masyarakat saya itu masyarakat yang rusak, penuh dengan kegelimangan dosa, maksiat dan segala macam. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya dari itu semuanya. Namanya apa ya, Pak? Itu namanya karomah. Karomah Allah pada hambanya ini, Allah menjaga dia, Allah beri dia taufiq wal hidayah, dijaga dari kerusakan-kerusakan tadi. Bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu, tipu daya setan, tali-tali setan, jerat-jerat setan, semuanya mengelilingi dia. Tapi dia bisa selamat dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Itu merupakan karomah. Dan yang namanya karomah itu tidak bisa diulangi lagi oleh pelakunya dengan sendirinya. Ya. Akan disebutkan insya Allah yang berikutnya. Artinya, nah kemudian, ayo kita rame-rame tinggal di dunia yang gelap tadi itu, penuh maksiat, penuh dosa, penuh syirik, penuh bid'ah, nanti kan dapat karomah. Tidak. Yang syar'i harus menjauh dari lingkungan yang semacam itu. Tapi ketika seseorang yang subhanallah tinggal di sana, asli orang situ, masyarakatnya seperti itu, bahkan mungkin family-family juga seperti itu, sanak kerabat juga seperti itu, orang tua juga seperti itu, tapi subhanallah yang satu ini tidak demikian. Sampai dia dewasa, sampai dia selamat daripadanya. Itu namanya karomah. Karomah barakallahu fiik. Naam. Ini yang keempat, namanya al-hifab, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa lagi, kalau yang menghadapi kondisi yang semacam itu, sosok seorang wanita, itu luar biasa itu. Di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu, rusak dengan beragam kemaksiatan dan dosa seperti itu, belum lagi bid'ah sama syiriknya, lingkungan semua demikian. Tapi ini perempuan subhanallah, Afifah. Bukan namanya Afifah ya, istilah Afifah. Perempuan yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Allah jaga dia, masya Allah. Tumbuh besar, terselamatkan dari itu semuanya sampai keluar. Barakallahu fikum. Bagikan sekuntum mawar yang tumbuh begitu indahnya di tengah-tengah comberan. Barakallahu fikum. Comberannya bau, tapi itu mawar tumbuh dengan indahnya, tidak sedikit pun terganggu dengan yang namanya comberan-comberan tadi. Begitu kamu petik, aromanya masih wangi, sewangi mawar, gak ada bau comberan. Barakallahu fikum. Itu luar biasa. Itu merupakan karomah yang luar biasa pada muslimah tadi. Kenapa kalau dikatakan lebih luar biasa? Dikatakan perempuan pada umumnya lemah, tidak memiliki penjagaan yang kuat, gampang terlena, gampang terpesona, gampang tergoda, apalagi dengan kondisi masyarakat yang demikian. Tapi ketika subhanallah dia bisa sampai terselamatkan dari itu semuanya, karomah dari Allah yang sangat besar untuknya. Barakallahu fikum. Kelas senyum semua ini. Nampaknya pada menunggu metik mawarnya tadi rupanya ini antum ini. Allah musta'an. Heeh. Yang kelima, yang juga termasuk karomah, bentuk karomahnya wali, ialah ar-ru'ya as-salihah as-sadiqah, mimpi yang baik yang jujur. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian hamba-hambanya dengan mimpi yang baik, mimpi yang benar, membuat jiwanya itu begitu gembira, begitu tenang, begitu teguh, begitu kokoh. Yang dia saksikan dalam mimpinya atau memang diperlihatkan secara khusus oleh Allah kepadanya. Itu namanya karamah. Itu satu bagian dari sekian bagian kenabian. Disebutkan dalam hadis Rasul, nanti akan dibahas di kitab kita ini insyaAllah. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpinya seorang mukmin satu bagian dari 46 bagian kenabian. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Itu namanya al-bisyarah. Ketika ada seorang yang bermimpi dengan mimpi yang begitu indah, begitu baik, begitu jujur. Begitu dia terbangun dari mimpinya, langsung terasa kokoh jiwanya. Bahagia, penuh semangat, kokoh, tegar. Menghadapi sekian banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, godaan-godaan, rayuan-rayuan. Semakin kokoh imannya, semakin kokoh sunnahnya, semakin kokoh akidahnya, semakin semangat ibadahnya. Itu merupakan karamah Allah untuk dia. Barakallahu fikum. Yang jelas dia mukmin saleh. Ini beberapa ragam karamah. Barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh para ulama kita. Kita baca beberapa riwayat dari risalah Al-Majmu'atul Hisan di Usulul Iman. Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya karomah di kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sebagai argumentasi dalil yang disebutkan oleh ahli sunnati wal jamaah bahwasanya karomatul awliya itu ada, terjadi dulu sampai sekarang dengan nas Al-Quran, dengan nas as-sunnah, dan dengan ijma'nya para ulama salaf. Hadis yang pertama, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qara'a rajulun al-kahfa wa fi ad-dari ad-dabbah fa ja'ala tanfir fa sallama fa idza dhababatun rasiyathu fa dzakarahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala iqra' fulan fa innaha as-sakinah nazalat lil-qur'an. Rawahu al-Bukhari. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, ada seseorang laki-laki dari kalangan sahabat, dia baca surat Al-Kahfi pada qiyamul lailnya. Ketika itu di rumah itu ada hewan tunggangannya, kudanya. Tiba-tiba hewannya itu kayak mau lari, kayak mau lepas. Maka dia segera menyelesaikan sholatnya, segera dia salam. Tiba-tiba dia menyaksikan ada cahaya putih yang terang benderang meliputi dirinya, meliputi rumahnya. Bababa. Maka keesokan harinya dia pun menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Iqra fulan. Wahai fulan, terus kamu baca. Fa innaha as-sakinah nazalul Quran." Sebab cahaya putih yang kamu saksikan tadi adalah sakinah, ketenangan yang turun untuk mendengarkan Al-Quran. Ini namanya apa, Evan? Namanya apa ini? Sihir, dukun, tenung? Namanya? Namanya karamah. Sebab yang merasakan dan yang menjalaninya ialah para sahabat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan muncul ketika dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari sahabat yang lainnya. Dia membaca Al-Quran di malam hari. Bukan sedang qiyamul lail. Dia membaca Al-Quran, di samping dia tidak jauh, ada anak lagi tidur. Di sebelah anaknya tidak jauh, ada hewan tunggangan dia. Ya, di zaman dahulu rumah itu jadi satu. Ya, hewan tunggangannya masuk rumah, orangnya yang masuk rumah, semuanya masuk rumah. Dan rumahnya tidak besar kayak rumahnya antum sekarang ini. Jadi satu. Misalnya. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Setiap semakin lama dia membaca Al-Quran, semakin khusyuk dia membacanya. Dia merasakan seakan-akan ada cahaya putih di atas rumahnya. Kudanya itu bergerak-gerak. Dia sangat khawatir kuda tadi menginjak anaknya. Maka dihentikan Al-Qurannya. Begitu dia berhenti baca Al-Quran, berhenti kuda tadi. Baca lagi. Kudanya bergerak lagi. Akhirnya dia dikarenakan khawatir akan menimpa anaknya, dia kemudian menghentikan bacaannya. Dan ternyata cahaya itu semakin lama semakin naik dan hilang di kegelapan malam. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan itu adalah sakinah, ketenangan yang Allah turunkan untuk Al-Quranul Karim. Ini namanya apa? Namanya karamah. Kalau pelakunya itu mukmin saleh, sebagaimana sahabat tadi. Sebagaimana sahabat tadi. Tapi kalau yang membacanya itu ialah orang yang fajir, orang yang fasik dan segala macamnya, tidak dikenal dengan iman dan amal solehnya, tiba-tiba ada cahaya putih di rumahnya, lampu. Kayak gitu ya. Lampu. Atau memang ada dukunnya, ada tukang sihirnya dan segala macamnya. Riwayat yang lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna rajulain min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah wa ma'ahuma mithlul misbahain yubi'ani baina aydihima falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahid hatta ata ahlah. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan ada dua orang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua keluar dari rumah Nabi alaihi salatu wasallam pada malam yang pekat, malam yang gulita. Mereka berdua membawa tongkat. Tiba-tiba tongkatnya itu bersinar seperti dua lentera. Kan dua ya. Dua lentera, dua sinar yang menerangi jalan mereka di depan. Itu langsung menyala-nyala tongkatnya itu. Ini bukan permainan ya, Pak. Asli karomah ini. Begitu mereka berpisah, maka masing-masing pulang menuju ke keluarganya dengan tongkatnya yang masih menyala. Tadi berdua begitu pergi masing-masing dengan tongkatnya yang masih menyala menuju ke keluarganya. Ya kayak misbah gitu, kayak lampu gitu. Bukan dikasih lampu, itu enggak ada lampu. Cara kelas itu. Itu yang namanya karamah. Kalau seandainya sampai di rumah kemudian diminta tongkat nyala, enggak bakal nyala. Dikarenakan yang namanya karamah itu bukan dilatih, tapi betul-betul mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fiikum. Itu karomah yang ada para sahabat. Yang lainnya lagi, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathiran amsah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mendengar darimu hadis yang sangat banyak sekali. Banyak yang saya dengarkan. Dan saya lupa ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, ubsut ridak, hamparkan selendangmu. Fabasattu, kata Abu Hurairah, maka saya menghamparkan selendang saya. Qala, maka katanya Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi, lalu Rasulullah SAW seakan-akan menciduk dengan kedua tangannya. Gitu ya. Dan menciduk ya. Dengan kedua tangannya. Bummah, kata Rasul. Hah? Pegang dan peluk dia. Fadhamantu, maka saya pun megang dan saya peluk dia. Fama nasitu syai'an ba'dah. Semenjak itu aku tidak pernah lupa sedikit pun dari hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rawahu Al-Bukhari. Ini juga namanya karomah. Karomah yang Allah berikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekaligus mukjizat Nabi. Tanda-tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dibentangkan yang namanya selendang, dicidukkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilipat, dipeluk oleh Abu Hurairah. Tidak ada yang lupa setelah itu. Barakallahu fiik. Ini merupakan karamah yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan merupakan contoh-contoh bentuk-bentuk karamah yang ada di zamannya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fiikum. Baik-baik ikhwan. Ringkasnya ya ikhwan, a'udzakumullah, dari bentuk-bentuk ragam-ragam karamah dan beberapa riwayat yang menjelaskannya, ini menegaskan kepada kita prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamah wali dan khusus untuk wali, orang-orang yang mukmin yang beramal saleh dengan ragam-ragam karamah yang ada. Qanabidina azakumullah. Terkait dengan bab karamah ini, ada beberapa kelompok yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah. Yang menyelisihi prinsipnya Ahlus Sunnah. Kelompok yang pertama disebut dengan kelompok Al-Hulat. Kelompok yang ekstrim, hulu. Mereka ini ada beberapa sekte yang hulu ini. Yang pertama ialah dari kalangan Sufiyah. Dari kalangan Sufiyah. Mereka menetapkan adanya karomah wali. Meyakini adanya karomah wali kalau Sufiyah. Tetapi mereka hulu. Melampaui batas. Sampai pada tingkat menamakan semua kejadian-kejadian luar biasa yang ada pada habib-habib mereka dengan sebutan karamah. Tidak peduli apakah orangnya mukmin soleh, tidak peduli apakah orangnya di atas sunnah, ataukah orangnya di atas penyimpangan bid'ah atau penyimpangan syirik. Segala sesuatu yang luar biasa mereka katakan sebagai karomah wali. Tidak ada pembatasan sama sekali. Jadi merupakan dandanatu as-sufiyah. Itu merupakan slogan-slogan dan merupakan cerita-cerita umum di kalangan sufiyah. Dan dengan cara yang satu inilah para habaib mereka itu bisa menguasai mereka tadi. Meyakinkan kepada pengikutnya bahwasanya dia adalah wali yang memiliki sekian banyak karamah. Ketika diketahui salah seorang syekh mereka la yusalli al-jum'ah, dia tidak salat Jumat. Dikatakan salat Jumat itu, dia itu punya karamah salat di Mekah. Salat di Mekah. Allahul musta'an. Dan itu luar biasa, ya. Itu sesuatu yang betul-betul lekat pada kaum sufiyah. Dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah. Dan meyakini semua guru-guru mereka, semua syekh-syekh mereka, semua habaib mereka punya karomah. Sehingga tidak berani macam-macam. Allahul musta'an. Disebutkan dalam hikayatnya mereka, terutama dalam buku-buku ulama yang membantah pemahaman sufi ya di masa lalu, ada sebagian orang-orang awam yang cerdas, dikarenakan memang dari kalangan sufi ini barakallahu fikum menggunakan nama karomah dalam rangka untuk kefajiran, kefasikan, kezindikan, dan memanfaatkan untuk mendapatkan harta benda yang sangat banyak. Disebutkan dalam hikayat mereka, wahada masyhur, ada seseorang awam baju lagi bawa seekor kambing mau di pasar. Sampai di tengah jalan ketemu sama Habib. Ditanya, mau kemana? Ini Habib mau ke pasar jual kambing. Habib, kambingmu kasihkan sama saya sekarang juga. Ya, Bib, ini mau tak jual ke pasar, Bib. Kasihkan sama saya, kalau tidak akan saya rubah jadi anjing. Waduh, jangan, Bib. Saya butuh duit ini, Bib. Makanya kasihkan sama saya, kalau enggak akan saya rubah jadi anjing. Ya, jangan jadi anjing, Bib. Gini aja, Habib, rubah ini kambing jadi dua. Satu ya untuk saya, satu untuk Habib. Cerdas ada ya kan. Langsung malunya luar biasa itu orang. Pergi ngeloyor begitu aja ya kan. Allah Ustaz. Ala hafal ala kuata ila. Ya kan begitu ya. Tujuannya memang mengambil hatinya orang. Dan bukan perkara yang rahasia lagi, sudah sangat umum di kalangan mereka. Mereka menggunakannya untuk kefajiran barakallahu fiik. Afwan, saya sampaikan nih hikayat. Walaupun agak sedikit panas gitu ya. Disebutkan bahasa masyhur ketika di buku-bukunya para ulama yang membantah mereka. Barakallahu fiik. Jadi suatu hari ada seorang yang berjalan. Dari kejauhan melihat pemandangan yang aneh. Didekati tiba-tiba Habib. Astagfirullahaladzim, Bib. Bib, Habib kok ngerjain kambing, Bib? Kamu gak tahu, saya itu sedang menutup lubang kapal yang sedang bocor di lautan sana. Ini kalau saya lepaskan tenggelam semua yang di kapal sana itu. La haula wala quwata illa billah. Yang mudah-mudahan yang enggak. Untuk kekejian, untuk kefajiran, untuk kefasikan. Ada kaum sufi yang ma'ruf dan semuanya menggunakan slogan karamah. Ini adalah karamah wali. Allahul musta'an. Sehingga ujung-ujungnya ikhwan fillah azzakumullah, mereka menggunakan bahasa karamah dan menggunakan istilah wali untuk melegalkan semua bentuk kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kefajiran, kefasikan, kekejian mereka selama ini. Supaya dilegalkan, itu karomah. Kamu tidak tahu maknanya. Itu ada yang tersembunyi di balik itu. Karomah itu. Ini wali. Tidak sembarangan ini. Allahumma. Hadza hulu. Sekte yang sangat menyimpang dalam bab ini. kaum sufiyah barakallahu fikum. Termasuk yang hulu dalam bab ini ialah sekte Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Mereka ini mengisbatkan karomah, juga menetapkan mukjizat Nabi. Tetapi mereka hulu. Tokoh-tokoh Asy'ariyah menyatakan, kullu ma khuriqa li nabiyyin jaza an yukhraqa li waliyyin. Ini kaidahnya Asy'ariyah dalam karomah. Kullu ma khuriqa li nabiyyin jaza an yukhraqa li waliyyin. Semua kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi itu boleh pula terjadi pada seorang wali. Semua kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi itu boleh juga terjadi pada seorang wali. Dari sini mereka tidak bisa membedakan antara mukjizat dan karomah. Bahkan sebagian mereka menyatakan membolehkan kejadian luar biasa yang ada pada para nabi boleh juga terjadi pada tukang sihir. Bedanya kalau yang namanya nabi mengaku jadi nabi, yang namanya wali orangnya soleh, yang namanya tukang sihir orangnya toleh. Ini hulu ya ikhwan. Semua peristiwa-peristiwa luar biasa yang ada pada nabi diperbolehkan untuk wali juga, bahkan juga diperbolehkan untuk tukang sihir. Wahada babil, itu merupakan pemahamannya Al-Asy'ariyah barakallahu fikum. Wabih, tapi yang ma'ruf, yang masyhur dengan hulunya itu As-Sufiyah Al-Batiniyah. Sekte kedua yang bertentangan dengan prinsipnya Ahlus Sunnah dalam bab karamah disebut dengan An-Nufat. An-Nufat, sekte yang meniadakan karomah, sekte yang mengingkari adanya karomah. Mereka itu ialah Al-Falasifah, ahli filsafat, dan juga dari kalangan kaum Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah. Mereka ini, ya kan? Mereka ini angkaru al-karamat. Mereka mengingkari yang namanya karamatul awliya. Za'amu annahu la tukhraqul 'ada illa linabiyyin. Mereka menduga, mereka mengira tidak ada kejadian yang luar biasa kecuali untuk seorang nabi saja. Hanya nabi yang ada, selebihnya tidak ada. Sehingga mereka mengingkari yang namanya karamatul awliya. Mereka juga mengingkari kejadian luar biasa yang terjadi dari dukun-dukun dan tukang sihir, sebagaimana mereka juga mengingkari peristiwa luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh. Mengingkari sihir, mengingkari karomah yang mereka tetapkan hanya satu, yaitu mukjizat Nabi. Itu orang-orang filsafat, orang-orang Mu'tazilah, dan al-aqlaniyun, para pendewa-pendewa akal. Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Tahawiyah membantah mereka. Beliau menyatakan, wa qawlul mu'tazilah fi inkaril karamah zahirul futlan fa innahu bimanzilati inkaril mahsusat. Prinsip mu'tazilah yang mengingkari karamah itu sangat jelas-jelas batilnya. Sama seperti mengingkari sesuatu yang diraba. Perkara yang kelihatan kok diingkari. Sehingga sangat-sangat batil barakallahu fik. Dan yang benar khonafitina azakumullah ialah prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka membenarkan adanya karomah, membenarkan adanya mukjizah atau ayat nubuwah, mereka juga membenarkan adanya sihir. Bedanya ada klasifikasi. Kalau dari seseorang yang mukmin yang soleh dan seorang nabi, namanya ayatun nubuah atau mukjizah. Kalau dia dari seorang mukmin yang soleh dengan tanpa mengaku sebagai nabi, namanya karomah. Sementara sihir itu kejadian luar biasa yang muncul dari orang-orang yang fasik, yang fajir, yang jahat. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita perlu bedakan. Disebutkan perbedaan antara karomah dan mukjizah. Kemudian perbedaan antara karomah dan sihir. Supaya kita bisa mengklasifikasi mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Yang pertama, perbedaan antara karomah dan mukjizah. Yang pertama, anna sahibal mu'jizah yuqarilu da'wan nubuwah. Yang punya mu'jizat adalah orang yang menyertainya dengan pengakuan sebagai nabi. Itu mu'jizat. Sementara karomah tidak. Sehingga mu'jizat itu untuk nabi, karomah itu untuk para wali. Perbedaannya berikutnya. Sahibul mu'jizah la yaktumuha bal alaihi an yuzhiraha wa yatahadda biha. Seorang nabi yang memiliki mu'jizat tidak boleh disembunyikan mu'jizatnya itu. Tapi mu'jizatnya harus ditampilkan oleh dia, dan dia pun menantang semua orang-orang kafir dengan mu'jizat tadi. Itu namanya mukjizat nabi, ditampilkan supaya diketahui oleh banyak orang, maka menantang semua orang bisa menghadapinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana tongkat Nabi Allah Musa dan juga yang lainnya, dan Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa taala menantang semua hamba-hambanya untuk bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Enggak usah banyak-banyak. Asyur ayat, 10 ayat. Tidak usah banyak-banyak, 1 ayat. Tidak bakal bisa. Itu namanya mu'jizat. Adapun sahibul karamah, fa'alaihi ayyajudahida fi kitmaniha. Adapun orang yang memiliki karamah, dia harus bersungguh-sungguh menyembunyikannya. Bersungguh-sungguh menyembunyikannya. Sehingga enggak ditampilkan sama yang punya karomah. Perbedaan yang berikutnya ya, Pak. Kalau mukjizat, yang namanya mukjizat, ya takarar, itu mungkin diwujudkan berulang-ulang oleh sang nabi dengan izin dari Allah. Dimunculkan lagi, terus begitu. Tetapi yang namanya karomah tidak mungkin bisa terulang kembali. Tidak mungkin terulang kembali kecuali kalau Allah menghendaki. Kayak tadi, orang ketembak, dor, kena kepalanya. Set, udah hancur kepalanya. Itu enggak mungkin diulangi lagi. Kayak gitu ya. Ada yang mau ulangi lagi? Hah? Nah, saya punya karomah. Kemarin saya ketembak enggak bakal mati. Saya punya karomah, tembakan saya. Mati antum. Dor. Oh iya mati. Allah Ustaz. Hah? Kalau mukjizat itu terulang-ulang itu, tapi dari seorang nabi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mukjizat itu ada yang bersifat abadi sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Kalau karamah enggak. Di karamah itu murni mauhibah, anugerah dari Allah yang tak terduga gitu. Tiba-tiba ada karamah. Ulangi lagi enggak bisa. Barakallahu fikum. Dipelajari enggak mungkin. Tidak ada ilmu khusus untuk dapat karomah. Perbedaan yang berikutnya ialah sahibul mu'jizah ma'munut tabdil ma'sumun al-kufur. Seorang nabi yang mendapatkan mu'jizat itu aman dari perubahan dan dijaga dari kekufuran. Tidak bakal kafir, tidak bakal berubah. Adapun sahibul karamah falaisa kadzalik. Adapun orang yang dulunya mendapatkan karom, bisa jadi dia nanti husnul khatimah, bisa pula juga dia berubah menjadi orang yang menyimpang, akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Dikarenakan dia bukan nabi, manusia biasa yang mungkin bisa berubah dan menyimpang. Ini beberapa perbedaan antara mukjizat dan karomah. Yang kedua, perbedaan antara karomah dan sihir. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ya Pak, karamatul awliya sababuha taqwa wal amalu salih. Karomah wali sebabnya ialah takwa dan amal soleh. Jadi karomah itu sebab munculnya ketakwaan dan amal soleh pelakunya. Adapun yang namanya tukang sihir dan yang semisalnya, sababuha al-kufur wal-fusuq wal-fujur. Sebab munculnya adalah kekafiran, kefasikan, dan kefajiran. Yang pertama, beda. Jadi kalau yang karomah, orang itu mukmin soleh. Kalau sihir, dukun namanya, orangnya fasik, fajir, bahkan kafir. Yang kedua, karamatul awliya yusta'anu biha ala albirri wa taqwa aw ala umur mubaha. Karomah-karomah wali itu digunakan untuk menambah kebajikan dan ketakwaan, atau digunakan untuk perkara-perkara yang mubah. Adapun yang namanya sihir dan perdukunan digunakan untuk perkara-perkara yang haram, syirik, membunuh jiwa, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, tindakan keji dan segala macam. Barakallahu fiik. Itu bedanya. Kalau karomah membuat orang semakin berbuat baik, semakin bertakwa. Tapi kalau yang namanya sihir, semakin lama semakin kafir, semakin fasik. Yang ketiga, annal karamat taqwa wa tuzadu bi dzikrillahi wa tauhidih. Karomah wali itu akan semakin kuat dan semakin bertambah bila diiringi dengan zikir kepada Allah dan tauhid kepadanya. Karomah wali itu semakin kuat dan semakin bertambah ketika diiringi dengan zikir, zikrullah, dan diiringi dengan ketauhidan kepada Allah. Adapun yang namanya sihir dan dukun, semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin sirna ketika ada zikir, ketika ada bacaan Quran, ketika ada tauhid. Dan memang pengapesannya Quran. Begitu diruqyah dengan ayat Al-Quran, maka sihirnya semakin lama semakin rapuh, lemah, lemah, lemah, lemah, akhirnya sirna. Tapi kalau karamah, semakin baca Quran semakin kokoh, semakin baca Quran semakin kuat, semakin bertauhid semakin bertambah. Barakallahu fiik. Yang keempat, al-karamat tazidu sahibaha tawadu'an wa mahabbatan lillah wa iqbalan ala ibadatih. Karomah-karomah itu menambah orangnya, menambah tawadu orangnya, menambah kecintaan dia kepada Allah, menambah semangat dia beribadah kepada Allah. Itu karomah. Dikasih karomah itu semakin tawadu, semakin cinta kepada Allah, dan semakin dia fokus, semangat beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang namanya dukun, yang namanya sihir, dan segala macamnya, tidak menambah demikian ya. Mereka justru mempergunakan ini semua dalam rangka untuk orang-orang mengagungkan mereka, orang-orang menyembah mereka, orang-orang tunduk kepada mereka, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin taat kepada Allah, tapi semakin digunakan untuk orang lain, masyarakat taat kepada dukun tadi. Mengagungkan dukun tadi, takarrub ke dukun tadi. Bahkan mungkin mengibadahi dukun tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perbedaan antara karamah dan sihir. Al-karamat laisa min amalil awliya, innama hiya khalqun mahdhun min Allah. yang terangkan tadi, yang namanya karomah itu bukan olah perbuatan wali sendiri, tetapi murni dari Allah. Sehingga karomah itu tidak dipelajari. Tidak ada ilmu-ilmu kanuragan tertentu untuk dapat karomah. Murni dari Allah itu karomah. Yang namanya sihir, itu min kasbis sahir, itu olah upayanya tukang sihir. Ada amalannya, ada ritualnya, ada segala macamnya. Sampai jadi dukun, sampai jadi tukang sihir, sampai punya dapat khodam-khodam yang banyak, baru dia bisa menampilkan sihirnya. Sehingga ketika diulang-ulang bisa. Dia menancapkan pedang yang sangat tajam blus, ke dalam pipinya, tembus ke pipi satunya lagi. Tidak ada darah, tidak ada apa. Cabut lagi sama dia, tusukkan lagi, terus demikian. Itu bisa. Kenapa ya, Pak? Sihir. Dan menggunakan jampi-jampi, suwo-suwo dan segala macamnya, menggunakan bantuan jin-jin. Tapi kalau yang namanya karoma, ada orang yang dipenggal lahirnya, lepas nyambung lagi. Misal, ya sekedar pegawai bisa. Itu tidak mungkin bisa diulangi lagi. Tuh, nyambung lagi, lepas lagi, oh tidak bisa. Itu yang membedakan antara karomah dan sihir, sekaligus yang membedakan antara karomah dan mukjizah. Barakallahu fikum. Ini khairatun a'zakumullah. Beberapa hal yang dibahas oleh para ulama una terkait dengan yang namanya al-karamah. Faedah yang bisa diambil dari pembahasan karamah ini ialah bahwasanya al-karamah itu menunjukkan a'zamu dalalatin ala kamali qudratillah wa nufuzi masyiatih. Peristiwa-peristiwa karomah itu merupakan bukti yang paling agung yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan karomah itu dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan langit dan bumi yang sedemikian besar ini, mata-mata memberikan sesuatu yang luar biasa pada walinya lebih mudah. Baiklah, ini faedahnya. Dengan adanya karomah, semakin tertanam dalam jiwa kita, Allah itu maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha segala-galanya, kudrahnya sangat sempurna. Baiklah, itu. Dan yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti yang saya terangkan di awal, adanya karomah-karomah wali itu sesungguhnya merupakan mukjizat Nabi. Merupakan mukjizat Nabi dikarenakan seseorang wali itu memiliki karomah barakallahu fikum, dikarenakan ketaatan dia kepada Allah dan dikarenakan amal soleh dia sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga pembahasan karomah itu dimasukkan dalam pembahasan iman kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian yang namanya karamah ya kan, itu merupakan busra, kabar gembira yang Allah segerakan untuk hamba-hambanya di dunia ini. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya lagi yang namanya karamah, itu ada kalanya bisyarah, ada kalanya nazarah. Karamah itu ada kalanya bisyarah, kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Diberikan kepada dia peristiwa yang luar biasa yang mengokohkan imannya, meneguhkan takwanya. Tetapi ada kalanya yang namanya karoma itu bentuknya adalah tanzir, peringatan. Peringatan dalam artian untuk supaya dia kembali lagi. Itu terjadi pada sebagian orang. Dia bukan tukang sihir, dia bukan dukun, orang biasa, tetapi pada dirinya itu ada kelemahan, tidak kokoh dalam beragama, sering jatuh dalam tindakan dosa dan segala macamnya. Allah kasih kepada dia karamatul awliya, karamanya para wali, sehingga dengan itu dia merasa tersadarkan. tersadarkan dengan peristiwa itu. Alhamdulillah. Insaf, sadar, semakin baik lagi, membuat dia kembali ke jalur yang benar, kembali kepada jalurnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ikhwan. Yang berikutnya lagi, fanatinasakumullah, dikarenakan karomah itu berkaitan dengan takwa dan amal soleh, maka dikatakan oleh para ulama, al-karamatu fi sahabah aqal mimman ja'a ba'dahum. Karomah yang ada pada para sahabat itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan karomah yang ada pada masa yang setelahnya. Karomah yang ada pada kalangan tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan karomah yang ada pada masa setelahnya. Demikian seterusnya. Bahasa yang lainnya, karomah yang ada di zaman tabi'in itu lebih banyak terjadi dibandingkan dengan zaman sahabat. Karomah yang ada di masa atba'ut tabi'in lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dikarenakan ikhwan fillah rahimakumullah, di zaman para sahabat, mereka semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqin, mukminin, mukhlishin, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga cukup bagi mereka dengan itu semua sebagai bentuk tasbih, pengokohan iman, peneguhan iman. Berbeda dengan masa yang setelahnya, sudah mulai banyak bid'ahnya, sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan pada masa itu, sehingga perlu yang namanya tasbih, pengokohan, perlu yang namanya bisyarah, kabar gembira untuk mengokohkan iman, sehingga lebih banyak muncul karomah-karomah di masa-masa mereka. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam salat. Saya cukup sekian untuk pembahasan masalah karamah, dan insyaallah kita teruskan ba'da zuhur nanti, melanjutkan pembahasan yang kedua terkait dengan pembahasan wali, siapa sesungguhnya wali itu yang berhak mendapatkan karamah-karamah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.